بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan sebuah pembahasan tentang khilaf tanawu, yaitu keberagaman bacaan atau tata cara pelaksanaan suatu ibadah yang semuanya bersumber dari dalil yang sahih. Maka metode yang tepat adalah seseorang berusaha untuk meragamkan bacaan atau tata cara pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga dia bisa mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Selanjutnya kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya, yaitu at-takbir 'indal umuril hamah. Poin pembahasan berikutnya adalah tentang disunahkannya bertakbir ketika menjalani perkara-perkara yang penting. Qala rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, "Idza kanat as-sunnah qad ja'at bi takbir fi 'idin nahri fi salatihi wa khutbatihi wa duburi shalawati." Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwa apabila telah datang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang dianjurkannya melakukan takbir fi 'idin nahri dalam momen hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, fi sholatihi, apakah dalam pelaksanaan sholatnya? Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri ada yang namanya takbir zawaid. Pada rakaat yang pertama jumlahnya 7 takbir. Kemudian pada rakaat yang kedua jumlahnya adalah 5 takbir. Istilahkan oleh para ulama dengan takbir zawaid, takbir-takbir tambahan. Wa khutbatihi, demikian halnya dalam pelaksanaan khutbahnya. Artinya seorang khatib dianjurkan untuk memperbanyak takbir dalam khutbahnya. Wa duburi shalawati, kemudian setelah selesai pelaksanaan sholat wajib yang kita kenal dengan istilah takbir muqayyad, telah lewat pembahasannya pada pertemuan yang terakhir. Wa 'inda ramyil jimar, kemudian ketika melempar jumrah dalam manasik haji, maka dianjurkan seorang muslim untuk bertakbir ketika melempar jumrah. Melempar jumrah seraya membaca takbir Allahu Akbar. Wa 'indal faraghi minas siyam wa 'inda hidayati, kemudian ketika setelah selesai dari puasa Ramadan, wa inda hidayati, dan ketika mendapatkan hidayah atau taufik untuk bisa menyempurnakan puasa Ramadan selama satu bulan, maka juga disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Sehingga ketika sudah masuk malam satu Syawal, maka kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak bacaan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Mulai dikumandangkan ketika sudah masuk malam satu Syawal sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya. Bilangan puasa pada bulan Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ala mahadakum, atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Dalam arti hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa menyempurnakan puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam lama ashrafa ala Khaybar. Maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah mendekati benteng Khaybar, bentengnya orang-orang Yahudi. Ini sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin hendak menyerang benteng Khaybar milik orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah mendekati benteng tersebut, qal, beliau pun bersabda, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Beliau bertakbir, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, benteng Khaybar akan hancur. Sehingga disunahkan ketika kaum muslimin melakukan jihad fisabilillah, kemudian mereka hendak menyerang musuh-musuh Islam, agar mereka mengumandangkan takbir. Takbir seraya menyerang musuh-musuh mereka. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut. Wa kana yukabbiru idza asyrafa ala mahallin. Kemudian momen berikutnya, dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir, idza asyrafa ala mahallin, ketika beliau naik ke suatu tempat. Seorang musafir ketika naik ke suatu tempat, maka disunnahkan untuk membaca takbir. Kemudian ketika dia turun, maka disunnahkan untuk membaca tasbih, subhanallah. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa hukum tersebut hanya berlaku bagi seorang musafir, karena konteks hadis menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang melakukan safar. Adapun ketika sedang mukim, maka tidak dianjurkan untuk membaca takbir ketika naik atau membaca tasbih ketika turun. Demikian dijelaskan oleh sebagian ulama. Ketika statusnya sebagai seorang mukim, orang yang tinggal di rumahnya, atau tinggal di desanya atau kampungnya, maka tidak dianjurkan untuk mengamalkan sunnah tersebut. Wa idza raqiba dabata. Kemudian kata beliau, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki tunggangannya, juga dianjurkan bagi seorang muslim untuk membaca takbir ketika hendak menaiki kendaraannya, apakah sepeda motor atau mobil atau yang lainnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan doa naik kendaraan kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita sudah menghafal doa tersebut. Disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 3 kali. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dibaca sebanyak 3 kali. Dan ini sebagai bentuk ikhtiar agar seseorang bisa mendapatkan keselamatan ketika naik kendaraan. Wa idza su'ida as-safa wal marwah. Kemudian momen berikutnya, dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa dan Marwah, yaitu dalam pelaksanaan manasik haji atau umrah, seorang muhrim, seorang muslim yang sedang melakukan ihram, maka dianjurkan untuk membaca takbir sebanyak 3 kali ketika naik ke bukit Safa atau Marwah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada bacaan takbir yang diucapkan sebanyak 3 kali. Wa ja'a takbir fil adzan wal iqamah lis shalah. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, dan takbir juga ada dalam lafaz adzan serta iqamah dalam pelaksanaan sholat. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada adanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang sangat masyhur, yang sangat populer di kalangan kaum muslimin. Ada juga adanya Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Semuanya ada lafaz takbir. Demikian halnya ketika seorang muslim mengumandangkan iqamah, apakah iqamah yang ganjil maupun genap, juga ada bacaan takbirnya. Wa inda dukhuli fi shalah. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, dan ketika seseorang masuk dalam pelaksanaan sholat yang diistilahkan dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Bahkan takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Tanpa takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Wa inda itfa'il hariq. Kemudian ketika berusaha untuk memadamkan sesuatu yang terbakar. Namun dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum al-hariqa fakabbiru, fa inna takbira yudfi'u." Apabila kalian melihat ada sesuatu yang terbakar, maka bertakbirlah. Fa inna takbir yudfi'u. Karena semuanya bacaan takbir akan memadamkannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Namun hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga menurut beliau hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal. Adapun sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, maka mereka berpendapat hukumnya sunnah untuk membaca takbir ketika berusaha untuk memadamkan sesuatu yang terbakar. Yang jelas ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Wa syuri'at takbir lidaf'il adu. Kemudian momen berikutnya, dan disyariatkan untuk membaca takbir ketika hendak menyerang musuh. Telah kita lewati pembahasannya dalam jihad fisabilillah. Ketika kaum muslimin hendak menyerang musuh, maka dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Wa daf'i syayatin, dan ketika hendak mengusir syaitan, juga disunahkan untuk membaca takbir. Sehingga dahulu para ulama salaf atau sebagian ulama salaf, ketika diganggu oleh jin yang jahat, ketika ada penampakan jin yang jahat, maka sebagian dari mereka mengumandangkan azan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa syaitan akan lari ketika mendengar azan dikumandangkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan wa lahu dhurat." Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari, terbirit-birit atau terkentut-kentut. Hatta la yasma'al adhan, sampai syaitan tidak lagi mendengar adhan tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati keabsahannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang diamalkan oleh sebagian ulama salaf. Kenapa? Karena di dalam adhan terkandung bacaan takbir, dan syaitan akan lari ketika azan dikumandangkan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan setelahnya, wa hadza kulluhu yubayyin anna takbira masyru'un fil mawadhi'il kibar. Kata beliau, semua ini menjelaskan bahwa bacaan takbir itu disyariatkan dalam peristiwa-peristiwa besar, dalam peristiwa-peristiwa penting. Apa yang telah beliau sampaikan tadi adalah peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa-peristiwa besar. Likathratil jama', ketika manusia berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, seperti dalam pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, perkumpulan yang melibatkan sekian banyak kaum muslimin, maka dianjurkan untuk memperbanyak bacaan takbir. Aw li'azamatil fi'l, atau karena kemuliaan suatu amalan, seperti beliau contohkan tadi dalam pelaksanaan sholat ada takbiratul ihram, ada takbir intiqalat, perpindahan dari satu rukun menuju rukun yang lainnya, maka dianjurkan untuk membaca takbir. Aw li quwwatil hal, atau karena kuatnya tuntutan suatu keadaan, seperti beliau contohkan tadi ketika ada gangguan jin jahat misalnya, maka disunahkan untuk membaca takbir atau mengumandangkan azan untuk mengusirnya. Aw nahwi dzalika minul umuril kabirah, atau yang lainnya dari berbagai peristiwa yang penting. Liyubayyana annallaha akbar, untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha besar. Wa tastawli kibriya'uhu 'alal qulub, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala meliputi kalbu-kalbu manusia. Sehingga seorang muslim ketika membaca takbir hendaknya berusaha untuk meresapi maknanya, Jangan sebatas bacaan lisan saja, Allahu Akbar. Berusaha untuk meresapi atau menghayati maknanya. Allah Maha Besar. Fayakunu dinu kulluhu lillah, sehingga semua agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunul ibadu lahum mukabbirin, dan agar semua hamba berusaha untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir merupakan sebuah ibadah. Sehingga ketika seseorang membaca bacaan takbir, maka dia akan mendapatkan pahala, akan terhitung sebagai amal soleh yang berpahala. Fayahsulu lahum maksudan, sehingga dengan bacaan takbir tersebut akan dihasilkan dua tujuan. Tujuan yang pertama, kata beliau rahimahullah, maksudul ibadah. Tujuan yang pertama adalah dalam rangka untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan tadi bahwa membaca takbir adalah sebuah ibadah. Sehingga seorang muslim hendaknya berusaha untuk meresapi maknanya atau menghayati maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga pahalanya akan semakin berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada seorang hanya membaca takbir secara lisan sementara kalbunya tidak berusaha untuk meresapi maknanya. Kalbunya tersibukkan dengan berbagai urusan duniawi. Maka tetap mendapatkan pahala insyaallah, namun pahalanya kurang sempurna. Akan lebih sempurna dan berlipat ganda ketika diiringi dengan upaya untuk menghayati maknanya. Lisan membaca bacaan takbir Allahu Akbar, kemudian kalbu berusaha untuk meresapi maknanya. Ini tujuan yang pertama. Nah, kemudian tujuan yang kedua, wa maqsudul isti'anah. Tujuan yang kedua adalah dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingkia di sairil matalib likibriyaih, dengan tunduknya semua keinginan seorang hamba kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan tadi sebagai bentuk ikhtiar seorang hamba untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Ketika akan mengendarai sepeda motor misalnya, kita membaca doa naik kendaraan sebagai bentuk ikhtiar agar kita mendapatkan keselamatan dalam perjalanan atau safar kita. Demikian pula ketika kaum muslimin melakukan jihad fisabilillah, terutama ketika hendak menyerang musuh-musuh mereka, maka dianjurkan untuk mengumandangkan takbir sebagai bentuk ikhtiar agar bisa meraih kemenangan dalam peperangan tersebut, dan begitu seterusnya. Walihada syuri'at takbir 'alal hidayah war rizqi wan nasr. Oleh karenanya disyariatkan untuk membaca takbir ketika seseorang mendapatkan hidayah, rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim sehingga dia bisa menyempurnakan puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Maka selesai pelaksanaan puasa tersebut, dianjurkan untuk mengumandangkan takbir malam satu Syawal sudah mulai. Takbir berkumandang di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Demikian pula ketika kaum muslimin berhasil meraih kemenangan dalam jihad fisabilillah, mereka juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Li'anna hadhihi thalatha akbaru ma yatlubuhul 'abd. Karena tiga perkara ini, hidayah, rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akbaru ma yatlubuhul abad, keinginan terbesar seorang hamba, cita-cita terbesar seorang hamba. Setiap hamba, siapapun dia, bahkan orang kafir sekalipun, dia akan sangat mendambakan tiga perkara ini. Wahia masalihuh, dan semua perkara tersebut mengandung kemaslahatan bagi seorang hamba. Terkait dengan urusan agama maupun urusan duniawi. Fakhussa bisarihi takbir, sehingga dikhususkan dengan bacaan takbir yang nyata. Dalam arti dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir, bukan dengan suara yang lirih. Allahu Akbar. Liannahu akbaru ni'matil haq. Karena semuanya itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung. Sehingga dahulu para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, ketika mereka berhasil meraih kemenangan dalam jihad fisabilillah, mereka pun mengumandangkan takbir dengan suara yang sangat keras. Sama-sama dikisahkan dalam sebuah riwayat, seolah-olah bumi bergemuruh karena bacaan takbir mereka. Fajma'u hadha anna takbir masyru'un inda kulli amril kabir. Sehingga kesimpulannya, kata beliau rahimahullah, adalah bahasanya bacaan takbir itu disyariatkan, inda kulli amrin kabir, pada setiap perkara yang penting, pada semua peristiwa yang agung. Sehingga apa yang beliau sampaikan ini sebatas contoh, bisa dikiaskan, bisa dianalogikan kepada perkara-perkara penting yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah terkait dengan pembahasan ini. Walihada fa'inni uhayyibu bijami'il muslimin. Oleh karenanya saya memotivasi segenap kaum muslimin, an yafza'u ila takbir indama yu'jibuhum amrun, agar mereka segera membaca takbir, indama yu'jibuhum amrun, ketika ada suatu perkara yang membuat mereka kagum, ketika ada suatu perkara yang mengagumkan mereka, maka disunahkan untuk membaca takbir. Fahadha sunnatun nabiyihim, ini adalah sunnah nabi mereka. Walaysa tasfiq alladhi ja'ana min a'da'inal musta'amirin, bukan dengan cara bertepuk tangan, yang mana kebiasaan tersebut datang dari musuh-musuh kita, al-musta'amirin, para penjajah. Tepuk tangan adalah adat kebiasaan orang-orang barat, sehingga tidak boleh kaum muslimin mencontoh atau meniru kebiasaan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai adat kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Ini berlaku untuk semua perkara yang membuat kita kagum. Disunahkan untuk membaca takbir, sehingga bisa membuahkan dua perkara yang telah beliau sampaikan tadi. Yang pertama dalam rangka untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dalam rangka untuk beristianah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khassah fi ijtima'atihim wa mu'tamaratihim, terkhusus dalam perkumpulan mereka atau perhimpunan mereka. Ini sering dilakukan oleh orang-orang barat, orang-orang non-muslim. Mereka berkumpul dalam sebuah tempat, kemudian ketika ada sesuatu yang membuat mereka kagum, mereka pun bertepuk tangan. Maka ini bukan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dianjurkan adalah mengumandangkan takbir dalam momen-momen seperti itu. Allah alam sawab, yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah.